Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-44 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang Bai'at Aqabah kedua, bagian yang pertama. Setelah tersebar Islam di kota Madinah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Mekah, menghadapi gangguan orang-orang Quraisy yang semakin hari semakin keras, maka datanglah utusan orang-orang Ansar di musim haji dan membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal baiat ini dengan Baiat Aqabah yang kedua. Berkata Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, kami berkata, sampai kapan kita biarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar dan ditakut-takuti di gunung-gunung Mekah? Maka pergilah 70 orang di antara kami dan mendatangi beliau di musim haji. Kami pun saling berjanji untuk bertemu dengan beliau di Syi'ab Al-Aqabah. Berkumpullah kami dari satu orang, kemudian dua orang, sehingga lengkaplah kami. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami ingin membaiatmu. Beliau berkata, kalian membaiatku untuk mendengar dan taat dalam keadaan semangat maupun malas, untuk berinfak dalam keadaan mudah maupun susah, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk berbicara di jalan Allah tidak takut celaan orang yang mencela, dan untuk menolongku kemudian menjagaku sebagaimana kalian menjaga diri-diri kalian, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian apabila aku mendatangi kalian, dan bagi kalian surga. Berkata Jabir, maka kami menuju beliau sallallahu alaihi wasallam dan membaiat beliau. As'ad bin Zurarah yang paling muda di antara mereka menyalami beliau dan berkata, sebentar, wahai penduduk Yathrib, sesungguhnya tidaklah kita datang dari jauh kecuali kita yakin beliau adalah Rasulullah, dan mengeluarkan beliau sekarang berarti memisahkan diri dari orang-orang Arab semuanya, dan berarti pula akan terbunuh orang-orang yang terbaik di antara kalian, dan kalian akan berhadapan dengan pedang-pedang. Maka kalian mau bersabar atas ini semua dan pahala kalian atas Allah, atau kalian takut? Maka jelaskan dari sekarang. Maka ini adalah uzur kalian di sisi Allah. Mereka berkata, minggirlah ya As'ad. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan tidak akan mencabutnya. Berkata Jabir, maka kami menuju beliau dan membaiat beliau. Maka beliau membaiat kami dan memberikan syarat, kemudian menjanjikan surga untuk kami. Abbas radhiyallahu anhu melihat wajah-wajah para utusan Ansar tersebut, kemudian beliau mengatakan, aku tidak mengenal kaum ini, mereka adalah para pemuda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang-orang yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah para pemuda. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini.